Islam dan Kristen di Indonesia ini sudah ketipu. Kalau bicara Injil, identik Kristen. Isa Kristen. Taurat Yahudi. Musa Yahudi. Nabi Muhammad sendiri Islam. Jadi Kristen, Yahudi, Musa, Injil, Isa, Muhammad, Al-Quran. Jadi seolah-olah tiga nabi ini beda. Al-Masih datang pada tahun 6 sebelum Masehi. Profesor Dr. Abineno mengatakan, Profesor Abineno, ini pendeta Kristen Abineno, rektor terkenal di dunia, dosen Kristologi, Dr. Julius Leonard Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961, halaman 64. Ini pendeta Kaliber yang mengatakan, sampai hari ini kita tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus dilahirkan. Nah, kalau tidak tahu, MUI menurunkan fatwa, mengucapkan selamat Natal, haram. Saya tidak terlalu jauh begitu mengatakannya, karena sudah terlanjur banyak umat Islam mengatakan. Tapi saya lebih menggunakan kalimat ilmiah. Siapa yang mengatakan selamat Natal agamanya Islam kepada orang kafir Kristen, maka dia bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir, kan begitu. Karena tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Namanya di Israel sana Yeshua HaMashiach. Namanya di Yunani Lesaus Christos. Namanya di Eropa The Christ Jesus. Namanya di Indonesia Yesus Kristus. Makanya saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona, saya masuk Islam. Gitu. Jadi ini rekayasa daripada silsilah dewa-dewa Romawi atau agama Romawi kuno yang disebut dengan politeisme. Poli artinya banyak, teisme itu adalah ilah. Nah, agama Yahudi yang sampai hari ini namanya Yudaisme. Kitab yang mereka pegang bukan Taurat. Kitab yang ada di tangan mereka itu adalah Talmud. Talmud. Dia pakai alef, dia sama Pak. Kita pakai zo, ada dal, ada zo. Talmud. Abjadnya begini. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shin, tau. 22 abjad Ibrani atau Hebrew yang dipakai Musa dalam sandi-sandi rahasia. Yahudi itu kan enggak punya kota, enggak punya bangunan, enggak punya negeri, sejengkal pun dia tidak punya tanah, nomadik, tahun nomadik, bangsa pengembara, nomaden. Dia mengembara 4000 tahun. Dia hanya dengan ide-ide mereka, mereka mampu menembus perut sejarah. Kenal kita dengan Leon Steiner, golongan penemu golongan darah. Kenal kita dengan Albert Einstein, dengan teori fisikanya orang bisa menginjak kaki di bulan. Hah? Ini Yahudi. Kenal kita dengan siapa? Yang paling top, Karl Marx. Hah? Baru tahu kan? Ketua DPR tadi malam baru tahu. Pak Camat baru tahu, Karl Marx itu bukan orang Jerman. Orang apa dia? Yahudi. Dengan bukunya Gospel Capital, atau dalam bahasa Ibraninya Das Kapital. Bahasa Ibrani ini banyak bersentuhan dengan bahasa Perancis. Saya ngajar bahasa itu. Nah, agama Yahudi kitabnya Talmud. Agama Kristen kitabnya Perjanjian Baru, bukan Injil. Ada imam di Pangkalan Lesung bilang, Ustaz, ada agama, ada orang yang punya Injil di sini. Mana? Mana Pak Imam? Saya ini belajar di Israel, tidak ada sampai sekarang. Pak Imam dengar istilah The Dead Sea Scrolls, naskah laut mati, gulungan laut mati. Ditanya kepada Yahudi, mana Injil itu, mana Taurat itu? Kata Yahudi, ada di dalam dasar laut mati. Ini Yahudi ini tukang tipu. Laut mati itu, jangankan menyelam ke dalam, baik kita lempar ke di atas air, tidak tenggelam, karena kadar garamnya tinggi. Laut mati itu orang tidak tenggelam. Nah, Yahudi bilang, Injil katanya simpan di situ. Allahu Akbar. Jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Ini sekarang kita Injil apa? Saya yang tahu palsu semua. saya pendeta, saya yang buka-buka, saya yang merahasiakan selama 16 tahun saya sembunyi di mimbar gereja. Ada ayat yang kosong, hanya angkanya tapi tidak ada kalimatnya. Datang mahasiswa, ini kok bisa kosong begini rektor? Sudah kau pergi ke sana. Jam 9 malam saya ketemu Tuhan, saya tulis nanti. Nih Kristen ini kalau sudah bilang bicara Tuhan, waduh, biar lumpuh, dibawa ke lapangan. Angkat. Waduh, datanglah kebaktian kebangunan rohani untuk penyembuhan dan pelepasan kutuk. Datang juga orang Islam yang memang jauh dari majelis taklim. Dia pergi, ayo, di sana ada Kristen penyembuhan. Pergi biar bengkok kelihatan. Ente betul satu hari sembuh, besok dia. Masya Allah, ini permainan di tangan pendeta itu ada bius. Waktu itu kau sembuh karena dia tangkan tukang totok dari China dan Jepang di belakang layar itu. Totok, uratnya sembuh. Tapi minggu depan sudah kau lumpuh lagi. Tukan tipu ini kan begini-gini. Banyak sekali orang Islam yang murtad di Pulau Jawa sana. Allahu Akbar. Kita lebih baik mati miskin melarat tapi hidup dalam kebenaran. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori sudah benar, Al-Quran benar, ada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, di Pulau Jawa muncul Ahmad Musadek. Nah apalagi di Kristen ini memang kacau semua kitabnya. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang jungkir ke sebelah. Lalu kenapa kok pendeta-pendeta ini tidak tahu Ustaz? Mana dia tahu, dia cuma pendeta kelas teri. Apalagi pendeta kalau di kabupaten ini ya, provinsi ya. Nah, kalau pendeta di provinsi begini IPK-nya tinggi 3,50-an itu. Tapi kalau pendeta kayak di desa-desa di Siak sana ya sudahlah itu paling 2,% ya, karena saya rektornya bagaimana tidak tahu. Saya berkati orang pendeta-pendeta ini, dia tidak akan mendapat ijazah kalau tidak saya berkati, teguhkan ini dokumen saya memberkati pasca sarjana terakhir ini, saya sudah memasuk Islam ini. Saya berkati beberapa puluh orang. Ini pasca sarjana, magister tolologia, bukan teologia, ilmu tolologia. Kalimat Adonai jismorka mikolra yesemor etnap setamikolra Adonai jismorka kaufu eka meata wiat olamim. Nah, kalau bahasa Ibrani serahkan kemari, kalau bahasa Arab Ustaz Somad. Ini bahasa Hebreo, bahasa Ibrani Adonai jismorka mikolra. Ini pendeta-pendeta menangis di bawah. Dia tidak tahu ini doa kutukan bagi Bani Israel. Malu saya ya. Allahu Akbar, saya malu sebenarnya begini-gini. Malu dengan dosa-dosa di masa jahiliyah. Makanya saya kalau tengah malam mengaji di kamar itu dengan istri, ada kala saya menangis, ada pula saya ketawa. Nah, duduk saya dengan istri di TV, nonton televisi begini, ada pendeta, datanglah kepadaku. Kosong apa ini? Sambil saya nonton, saya lihat-lihat, masa Allah ini ngomong kosong. Saya ingat saya dulu begitu. Kata ajar betul, memang Abu Nawas tidak pernah sadar. Dia susah mau keluar dari Kristen masuk Islam. Satu, di Islam tidak ada juru selamat. Saya sudah rasa hidup dalam Islam ini, cari nafkah dengan cara yang halal. Ya, memang berkeliling dakwah, tidak ada manajemen saya. Saya sering bilang saya ustaz liar, bukan ustaz terhormat, kan begitu. Siapa yang mau jadwalkan saya, silakan jadwal. Tujuannya satu, dakwah, bukan politik. Tujuannya dakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Ibarat handphone saya ini charger. Mulai lemah di sini atau ada yang rencana mau jadi bini.